Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Setelah lama kita libur dari pelajaran kita, insyaAllah ta'ala mulai saat ini kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai daripada pembahasan Naibul Fa'il. Benar? Itu bukan? Sekarang masuk ke bab Al-Maksud Naibul Fa'il. Nah, Al-Maksud kan? Barakallahu fikum. Terakhir kita ambil adalah mengenai bab al-fa'il. Sekarang kita akan masuki bab an-na'ib al-fa'il atau yang dikenal dengan na'ibul fa'il atau istilah lain bab al-maf'ul alladhi lam yusama fa'iluh, bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Walaupun nanti kesimpulannya masalah na'ibul fa'il ini yang tepat adalah untuk fi'ilnya bukan fi'l mabniyun al-majhul, namun yang sahih adalah fi'lun mughayyar shighah. Mau madhi atau mudhari', cara mu'irabnya nanti adalah fi'lun mughayyar shighah, fi'il yang diubah bentuknya. Bukan mabniyun majhul, walaupun ada ungkapan yang mengatakan duriba Muhammadun, duriba fi'lun madhin mabniyun majhul. Itu ada yang ungkapkan, cuman ungkapannya kurang tepat. Karena terkadang yang namanya naibul fa'il, walaupun tidak disebutkan fa'ilnya, diketahui secara langsung. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini orang walaupun tidak bertanya langsung tahu siapa yang menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau mensyarah matan Jurumiyah, beliau menjelaskan bahwasanya yang ahsan lebih baiknya kalau diungkapkan apa? Mughayyar shighah, fi'il yang diubah bentuknya. Baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Cuman cara mengubahnya bagaimana? Sudah kita lewati dalam Jurumiyah. Kalau fi'il madhi dhumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Daraba jadi duriba. Qatala menjadi kutila. Kalau fi'il mudhari' dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih, di dhamma awalnya di fathah sebelum akhirnya, sudah kita lewati dalam Jurumiyah. Nah, contohnya yadribu yudrabu, yaktulu yuktalu, itu sudah kita lewati semuanya. Ada pun rincian mengenai kalau seandainya fi'ilnya rubai bagaimana, sulasi bagaimana, nanti pun akan beliau sebutkan di dalam matan Jurumiyah ini. Dulu cuma disebutkan secara global saja ya kan, dalam Jurumiyah dhamma awaluhu waktu sirama kepada akhiri, masih umum sifatnya. Namun nanti di dalam Mutamimah ini, penyempurna daripada matan Jurumiyah ini akan disebutkan bagaimana kalau seandainya fi'ilnya rubai atau khumasi misalkan, nanti akan kita lewati. Naam, kita langsung aja ambil qala al-muallifu al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdullah Ar-Ru'aini yang ma'ruf digelari dengan Al-Hattab. Beliau menyatakan bab al-maf'ul alladhi lam yusama fa'iluh, bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa bab ini dinamakan bab seperti ini barakallahu fikum? Karena pada asalnya yang sudah kita lewati dalam Jurumiyah dulu, aslinya maf'ul dia itu aslinya. Jadi na'ibul fa'il itu aslinya maf'ul. Namun tidak selama-lamanya maf'ul penggantinya. Contohnya daraba Muhammadun Zaidan. Nah, Zaidan di sini posisinya sebagai maf'ul yang dikenai perbuatan. Muhammad telah memukul Zaid. Daraba Muhammadun Zaidan. Nah, Zaidan ini maf'ul, namun bagaimana dia menjadi naibul fa'il ketika fa'ilnya dibuang? Paham ya? Ketika fa'ilnya dibuang, akhirnya maf'ul ini menempati tempatnya fa'il. Akhirnya sara marfu'an bada'an kana mansuban, jadi marfu' Zaidun. Karena menempat tempat fa'ilan loh. Tinggal daraba ini bagaimana? Solusinya diubah. Karena biar tidak tersamarkan antara fa'il dengan naibul fa'il, diubah dzumma awwaluhu wa qasirama qabla akhir. Tadriba zaidun. Jadi ucapan al-maf'ul alladhi lam sama fa'ilu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya karena asli maf'ul. Paham? Tapi ungkapan yang tepat naibul fa'il, pengganti fa'il, baik pengganti tersebut bersumber dari maf'ul bih atau bersumber dari masdar atau bersumber dari dharaf, bisa. Sebagaimana akan kita lewati nanti. Jadi pengganti fa'il itu tidak selama-lamanya maf'ul bih. Tidak selama-lamanya apa? Maf'ulun bih contohnya. Sebagai gambaran nanti biar itu jelas. Masa sih selain maf'ul bih juga bisa? Bisa. Nah, contohnya barakallahu fikum. Shoma Muhammadun Ramadhana. Ramadhana dzaruf zamanan itu, ya enggak? Tapi kalau Muhammad ini dibuang, barakallahu fikum, sebagai dibuang, jadi Ramadhan nanti. Nah, barakallahu fikum, Ramadhan ini dirubah. Shoma jadi shima. Shima Ramadhan, ya kan? Jadi ternyata naibul fa'il itu bisa bersumber dari maf'ul bih, bisa dari dharaf pun juga bisa, dari masdar pun juga bisa nanti. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Yang jelas hukum asalnya globalnya bersumber dari maf'ul tapi tidak selama-lamanya. Kita lihat nanti. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Naibul fa'il itu adalah isim marfu' yang tidak disebutkan fa'il bersamanya. Jadi fa'ilnya enggak ada. Wa uqima huwa maf'uqamahu, dan akhirnya maf'ul tersebut menempati tempatnya fa'il. Fa sara marfu'an bada'an kana mansuban, maka menjadilah dia marfu' yang semula mansub, ya enggak? Semula maf'ul bih mansub, tapi ketika dia menempati tempatnya fa'il jadi marfu' dia. Wa umdatan bada'an kana fadlatan, dan menjadi umdah. Umdah itu kalimat inti ya, yang semula dia fadlah. Fadlah itu kalimat tambahan, dalam artian kalau seandainya dibuang pun enggak masalah, kan gitu. Nah, tapi ketika sudah menjadi naibul fa'il jadi umdah. Umdah itu kalimat inti yang mau tidak mau enggak boleh dibuang. Apa maksudnya ya? Al-fadlah itu kalimatun zaidah. Utiyat biha min ajli na'am barakallahu fikum atau min ajli itmami makna. Jadi fadlah itu kalimat tambahan, kata tambahan yang didatangkan fungsinya untuk menyempurnakan makna. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum salah ya? Na'am. Fala yajuzu hadfuhu, enggak boleh membuang naibul fa'il. Wala taqdimuhu 'alal fi'il, enggak boleh juga mendahulukan atas fi'ilnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak boleh mendahului kemudian dikatakan naibul fa'il muqaddam. Paham ya? Adapun kalau dia bukan naibul fa'il muqaddam, boleh. Muhammadun duriba, boleh enggak? Boleh. Cuman jangan sekali-kali Muhammadun dikatakan naibul fa'il muqaddam. Sebagaimana fa'il muqaddam enggak ada, naibul fa'il muqaddam juga enggak ada. Naibul fa'il yang diawalkan, yang didahulukan itu enggak ada. Paham ya? Nah, terus bagaimana kalau kita jumpai seakan-akan dohirnya muqaddam, sudah kita lewati dulu dalam masalah fa'il, apabila dijumpai fa'il seakan-akan didahulukan, pastikan fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa atau hiya kembali ke yang pertama, bukan fa'ilnya. Muhammadun qoma, seakan-akan Muhammadun fa'il kan seakan-akan. Kalau dibalik enam, qoma Muhammadun, qoma fi'il madhi Muhammadun fa'il. Tapi kalau dibalik Muhammadun qoma, seakan-akan fa'il muqaddam ya enggak? Seakan-akan. Tapi bukan. Kita katakan Muhammadun mutada, qoma di i'rab dulu, setelah itu baru dimunculkan di dalamnya ada fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Takdiru huwa kembali kepada yang pertama muqaddam tadi. Paham soalnya? Ini juga sama. Nah, sama ya. Contohnya Muhammadun. Nam kutila misalkan. Kutila. Muhammadun kutila, seakan-akan Muhammadun naibul fa'il muqaddam, seakan-akan. Tapi bukan. Muhammad tetap mutada. Di awal kan? Kutila bagaimana? Fi'lun madin mughayyar as-sighah. Fi'lun madin mughayyar as-sighah mabni al-fathhi la mahala min i'rab wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun bihi jawazan taqdiru huwa. Kembali ke Muhammad. Sudah selesai urusan. Jumlahnya ini bi mahali i'rabin sebagai khabar. Paham salah? Naam. Berikutnya, wa yajibu ta'nisul fi'il in kana mu'annasan. Naam. Hukumnya hampir mirip dengan fa'il. Wajib fi'ilnya itu dikasih tanda ta'nis apabila naibul fa'ilnya mu'annas. Nahmu duribat hindun. Duribat hindun di sini, duribat ta'nis itu wajib dikasih. Kenapa? Karena hindun adalah mu'annas yang hakiki atau majazi? Yang hakiki. Nah, mu'annas terbagi menjadi dua. Majazi dengan apa? Hakiki. Dhabitnya apa yang hakiki? Apa dhabitnya yang hakiki kemarin? Mu'annas hakiki apa? Majazi apa kemarin? Ingat gak? Bawaihan? Melahirkan. Terlalu khusus. Ada yang lebih umum lagi. Apa? Kalau yang hakiki yang memiliki kemaluan. Nama lahu farjun. Kalau yang majazi, ma laisa lahu. Naam, itu ingat-ingat ya, itu bisa dilihat dalam kawakib syarah terhadap mutamimah yang dikatakan ahdan itu. Jadi kalau hakiki itu ma lahu farjun, yang memiliki kemaluan, mau bertelur melahirkan silakan. Namanya ini sekedar apa gambaran globalnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau mu'annas majazi itu yang ma laisa lahu farjun, yang tidak memiliki kemaluan. Seperti syajaratun, pohon kan itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, waraqatun kan itu. Naam. Jadi seperti itu. Nah, hindun di sini mu'annas hakiki atau majazi tadi? Hakiki. Wajib dikasih ta' ta'anis pada fi'ilnya. Duribat. Duribat hindun. Naam, wa nahmu idza zulzilatil ardu. I'rabnya duribat hindun, perhatikan, duriba fi'lun madin mughayyar shighah, bukan mughayyar ya. Sebagian orang bacanya mughayyir itu keliru, mughayyar yang diubah artinya. Si maf'ul. Fi'lun madin mughayyar shighah, mabniyun al fathhi la mahallahu min i'rab, wa ta'u ta'nis as-sakinah harfun mabniyun al sukun la mahallahu min i'rab. Hindun naibu fa'ilin marfu'un bil fi'li wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Cara mengira-nya seperti itu. Wa nahmu idza zulzilatil ardu. Nah, al ardu di sini dihukumi mu'annas majazi atau hakiki? Mu'annas majazi atau hakiki? Bawaihan. Al ardu di situ mu'annas hakiki atau majazi? Majazi. Karena tidak ada kemaluannya, kan itu. Cara nadanya itu, cara nadanya disebutkan oleh para ulama ahlu lughah. Nah, kemudian zulzilat dikasih tak tanis tapi enggak wajib aslinya. Paham ya? Cuman karena dalam ayat seperti ini keadaannya, kita enggak boleh mengubahan itu istilahnya. Cuman pada asalnya boleh antum na barakallahu fikum, misalkan zulzilal ardu atau zulzilatil ardu boleh. Karena mu'annasnya apa? Majazi. Saqata al-kutubu juga boleh, saqatat al-kutubu boleh. Karena al-kutub jamak dari kitabun. Kitabun mudzakkar, tapi kalau ke jamak, jamak taksir, jamak taksir itu dihukum mu'annas apa? Majazi. Jamak taksir hukum mu'annas majazi. Saqatat kutubun boleh, saqata kutubun boleh. Mafhum? Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, i'rabnya juga sama, idza. Naam, apa idza i'rabnya di situ barakallahu fikum? Dzarfun ya, karena idza ma it lain. Kalau it dzarfun, nah barakallahu fikum lima madha minaz zaman. Tapi kalau idza dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Dzarf yang menunjukkan waktu yang akan datang. Idza apabila. Berarti apabila kan belum terjadi. Tapi kalau id ketika, ucapan ketika sudah terjadi atau belum berarti? Sudah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Idza dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman mabniyun 'ala sukun. Naam fi mahalli nasbin mansubun ala dharfiyya az-zamaniyah. Itu juga bisa seperti itu. Naam. Zulzilat. Aslinya zulzila. Zulzila. Fi'lun madin mughayyar shighah mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa ta'u tanis as-sakinah mabniyun 'ala sukun wa inna ma hurikat bil kasri. Itu sampai detail seperti itu ya. Ta'nya itu asli zulzilat aslinya. Zulzilat tapi kan kasrah di situ. Nah, apa sebabnya kasrah? Wa inna ma hurikat bil kasri lil tiqai as-sakinain. Hanya saja dia diharakati dan kasrah karena bertemunya dua sukun. Al-ardu dikatakan naibu fa'ilin marfu'an bil fi'li wa 'alam tarafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Insyaallah mudah insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yajibu an la yalhaqu al-fi'li wa yajibu an la yalhaqa al-fi'la 'alamatu tasniyatin aw jam'in. In kana musannan aw majmu'an, sudah kita lewati dulu dalam masalah fa'il. Wajib fi'il itu tidak boleh mengikuti padanya tanda musanna, tanda jamak. Walaupun naibul fa'ilnya apa? musanna atau jamak. Ingat enggak dulu? Fa'ilnya walaupun musanna atau jamak, tetap fi'ilnya mufrad. Wajaba ifradul fi'li wa in kana al-fa'ilu musannan aw jam'an. Ingat kan? Ini juga sama. Wajaba ifradul fi'li wa in kana na'ibu fa'ilin musannan aw jam'an. Wajib fi'il mufrad. Walaupun na'ibul fa'il musanna atau jamak, biarkan. Yang penting fi'il mufrad. Contohnya, na'am barakallahu fikum, duriba zaidun. Kalau musanna, duriba az-zaidani. Jangan duriba, enggak boleh. Duriba az-zaiduna, tetap. Jangan duribu, enggak ada tanda sama sekali. Fi'il tetap mufrad. Walaupun na'ibul fa'il musanna atau jamak. Itu kaidahnya. Maafu salah ya. Nah, kita lihat di sini. Nahmu duriba zaidani. Wa duriba zaiduna. Antum perhatikan. Az-zaidani musanna. Az-zaiduna jama'. Tapi kenapa duriba tidak dikasih tanda? Karena itu pendapat yang sahih. Berbeda dengan pendapat apa kemarin? Akaluni al-barahis. Kalau pendapatnya ala akaluni al-barahis. Nah, duriba az-zaidani. Duribu az-zaiduna. Seperti itu. Nah, tapi pendapat yang lemah. Maaf salah ya. Naam. I'rabnya juga seperti biasanya zaidan naibul fa'il marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi al alif niabatan 'anil dhammati li annahu musanna. Wan nun akhdha al fathah wan nun iwadun tanwin fi mufradihi. Wa duriba zaiduna az-zaiduna naibu fa'ilin marfu'un bil fi'li wa 'ala tarfihi al waw niabatan dhammati li annahu jam' mudzakkar salim wan nun iwadun tanwin fi mufradihi. Berikutnya, wa yusamma aidan an-na'ib 'anil fa'il. Nah ini yang paling bagus ini. Dinamakan juga maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, itu dinamakan juga na'ib 'anil fa'il, pengganti dari fa'il. Wa hadhihi al-ibaratu ahsan wa akhsar. Ya enggak? Ungkapan ini lebih bagus dan lebih ringkas. Antum daripada panjang-panjang ngomong al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, na'ibul fa'il. Pendek mana kira-kira? Na'ibul fa'il selesai. Na'ibul fa'il pendek, singkat, ringkas. Daripada itu mengucapkan bab misalkan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, panjang sekali. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, panjang kan? Tapi kalau na'ibul fa'il pendek. Na'ibul fa'il pendek. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum, kata beliau, wa hadhihi al-ibarah, ungkapan ini ahsan wa akhsar, lebih bagus dan lebih ringkas. Nah, bagus dari sisi mana barakallahu fikum? Karena kita lihat catatan kaki bawah itu, nah yang punya antum mungkin ada juga. Ahsan li'annaha awdah fi bayanil murad. Ahsan karena dia lebih nampak, lebih jelas di dalam menjelaskan apa yang diinginkan itu loh. Paham ya? Lebih ahsan, lebih bagus karena apa? Lebih gamblang di dalam menjelaskan apa yang diinginkan. Kita itu inginnya apa sih? Inginnya itu pengganti fa'il itu. Enggak usah panjang-panjang lebar. Enggak usah maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, panjang sekali kan? Na'ibul fa'il, pengganti fa'il. Cukup. Kan itu istilahnya. Kita lihat sini. Wa akhsar minal ula, dan lebih ringkas dari yang pertama. Yang pertama panjang, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, panjang kan? Kalau ini menaibul fa'il atau an-naib anil fa'il, pandai. Naam, maafun sholah ya. Berikutnya, wal mu'rib dan orang yang mengi'rab, yanbaghi an yakhtara al-ahsan wal-akhsar. Sedangkan orang yang mengi'rab itu selayaknya dia memilih yang bagus dan yang ringkas. Qala Ibn Hisham hiya awla. Ibn Hisham mengatakan inilah yang aula, yang pantas. Ibn Hisham itu punya karangan nahwu ya. Di antaranya yang sangat menonjol dan juga sering kita pelajari adalah Qatrun Nada. Qatrun Nada wa Bil Soda itu juga karangan Ibn Hisham. Matannya sama syarahnya. Paling tebal itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga punya Syadaratul Dhahab. Punya juga. Nah, Ibn Hisham itu. Nah, barakallahu fikum. Atau Syudzurudz-dzahab, na'am barakallahu fikum, itu juga Ibnu Hisham. Li'anna na'ibal fa'ili yakunu maf'ulan wa ghairihi. Karena yang namanya na'ibul fa'il itu bisa jadi sumbernya dari maf'ul atau yang lainnya. Benar kan ini? Tidak selama-lamanya na'ibul fa'il dari maf'ul. Tapi kalau kita menggunakan ungkapan yang disebutkan dalam kitab itu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'il, seakan-akan na'ibul fa'il bersumber dari maf'ul saja. Padahal tidak ya. Tadi dari kita dilewati ada yang bersumber dari maf'ulun bih, ada yang bersumber dari na'am, bersumber dari darafan itu. Na'am barakallahu fikum, mafhum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian untuk masalah fi'ilnya bagaimana, kita lihat wa yusamma fi'luhu, dan fi'ilnya dinamakan juga, walaupun penamaan ini nanti ada kritikan, Wa yusamma fi'luhu fi'lan, dinamakan al-fi'la al-mabni lil maf'ul. Fi'il yang dibangun na'am dikarenakan maf'ul. Karena maf'ul itu kan dibangunnya itu, dibangunnya disusunnya fi'il karena maf'ul tadi. Maf'ulnya menduduki tempatnya fa'il, dibangun akhirnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-fi'l mabni lil majhul. Fi'il yang dibangun dikarenakan majhul, tidak diketahui fa'ilnya. Ya kan itu? Fa'ilnya kan enggak diketahui, tapi apakah selama-lamanya fa'ilnya enggak diketahui? Tidak selamanya kan itu. Terkadang fa'ilnya ada diketahui walaupun kita tidak menyebutkan, terkadang memang enggak diketahui orangnya. Duriba Zaidun. Zaid telah dipukul. Tahu enggak siapa yang mukul? Enggak tahu kan? Tapi kalau khuliqal insanu dha'ifa, manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah, secara spontan orang tahu siapa yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ungkapan yang tepat adalah apa tadi? Mughayyir shighah. Naam, kita lihat sini. Wal fi'la alladzi lam yusamma fa'iluhu, dan fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini semua ungkapan-ungkapan. Namun nomor 7 bawah itu, Anda lihat nomor 7 bawah itu, wal fi'lul mughayyir shighah. Ini yang tepat ini ya. Fi'il yang diubah bentuknya. Fi'il yang diubah bentuknya. Mafhum insyaallah ya? Aywa na'am barakallahu fikum. Jadi nanti kalau antum mu'irab misalkan jumpai na'am kutila kafirun, misalkan kutila fi'lul madin mughayyir shighah itu. Paham ya? Yudrabu sarikun misalkan. Pencuri sedang dipukul misalkan. Yudrabu berarti fi'lul mudhari'un mughayyir shighah. Cuman ditambah itu aja. Jadi i'rabnya itu enggak jauh beda dengan yang biasanya itu. Cuman ini bedanya ditambah apa? Mughayyir shighah. Paham maksudnya ya? Biasanya kan fi'lun madin mabniil fathhi itu. Nah, ini enggak fi'lun madin mughayyir shighah mabniil fathhi. Fi'lun mudhari'un marfu'un, biasanya gitu kan? Kalau ini nanti fi'lun mudhari'un mughayyir shighah marfu'un litajarrud 'an nasbil jazim, seperti itu. Mafhum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, disebutkan di sini at-taghyirul fi'lil mabniil majhul 'an shighatihi al-asliyah. Taghyirul fi'li al-mabni lil majhul 'an shighati al-asliyah, mengubah fi'il yang dibangun dikarenakan tidak diketahui fa'ilnya dari bentuk aslinya. Fi'il itu kan bentuk aslinya seperti yang sudah tertera tadi itu, qatala, ya kan, qatala, seperti qata'a, aslinya fa'ala, cuman itu nanti diubah gitu loh. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kata beliau, fa in kana al-fi'lu madiyan, maka jika fi'ilnya fi'il madi, dhumma awaluhu wa qusira ma qabla akhirih, dhumma awalnya dikasrah sebelum akhirnya. Qatala jadi kutila, qata'a jadi apa? Qata'a, kutia, seperti itu. Mafhum insyaallah ya. Kasara jadi kusira. Naam, akala jadi apa? Bawaihan. Akala jadi ukila, seperti itu. Akhadha jadi ukhidha, seperti itu. Kita lihat sini. Wa in kana mudhari'an, jika fi'ilnya itu mudhari', dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya di fathah sebelum akhirnya. Nahwu contohnya duriba Zaidun. Nah, contohnya duriba Zaidun. Duriba antum perhatikan sendiri. Duriba di situ di dhamma awalnya di kasrah sebelum akhirnya. Zaidun naibul fa'ilnya. Wa yudrabu Zaidun. Yudrabu antum lihat sendiri. Di dhamma awalnya kemudian di fathah sebelum akhirnya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Coba di Arab yudrabu, Arab akhad al fathah yudrabu. Nam marfun terus li tajarrudihi an nasibi wal jazimi lawa terus wala matrafihi lawa ala akhiri. Nah, seperti itu, seperti biasanya itu, cuman ditambahi mughayyir shighah itu aja. Yudrabu fi'lan mudhari'un mughayyir shighah marfu'un li tajarrud 'an nasib al jazim wa 'ala matrafihi dhammatun dhahiratun ala akhiri. Paham insyaallah ya? Zaidun nam naibu fa'ilin marfu'un bil bil fi'li, marfu'un bil fi'li wa 'ala matrafihi dhammah. Paham insyaallah ya? Duriba Zaidun. Rabniyun la mahala lahu. Ewa Zaidun. Nam Ayo, kita perhatikan berikutnya. Fa in kana al madhi mabdu'an bi ta'in zaidah, ini perhatikan. Apabila fi'il madhinya itu diawali dengan ta' tambahan, berarti bukan sunatnya ini ya. Kalau hukum tadi, hukum yang sudah kami sebutkan atau yang sebutkan mu'alif tadi itu untuk sulasi. Sekarang kalau ruba'i bagaimana? Fa'in kana al-madhi mabdu'an bita'in za'idah. Atau bukan saya, bukan ruba'i tapi apa? Khumasi. Katakan khumasi ya. Apabila fi'il madhinya diawali dengan tak tambahan, bagaimana caranya? Dhumma awaluhu wa sanihi. Di dhumma awalnya dan yang keduanya. Paham lo ini? Ya wa barakallahu fikum. Kita lihat di sini biar nanti enggak bingung. Kalau fi'il madhinya diawali dengan ta' zaidah. Contohnya ta'allama. Ta'allama. Nah, ini kan ta'allama sudah bukan sulasi lagi kan itu. Ya enggak? Ta'allama apa di sini? Rubai atau khumasi? Khumasi ya 1 2 3 4 5. Lamnya double. Paham ya? Rubai mazid. Nah, ta'allama di sini bagaimana cara mengubahnya? Dhumma awwaluhu wa tsanihi. U'ullima. Paham ya? Di dhamma yang pertama yang keduanya, tu'ullima. Paham? Naam. Tadahraja berarti tudukhrija. Naam barakallahu fikum. Takassara berarti apa takassara? Tukusira seperti itu. Taqatta'a. Ya, seperti itu barakallahu fikum. Naam. Jadi caranya seperti itu. Kita lihat nahwu tu'ullima wa tuduriba. Kalau tuduriba barakallahu fikum aslinya gini aslinya. Tadoroba. Tadoroba. Satu, dua, tiga, empat, lima. Khumasinya mana nih? Enggak, khumasi. Nah, tadoroba. Kita ubah. Nah, tu. Nah, ini kan enggak mungkin. Kalau dari doma enggak mungkin alif. Karena yang cocok dengan doma apa? Wamu. Ra'nya tetap. Ayolah. Tadoro apa itu duriba. Kan enggak mungkin kan dotnya di domah gini tuh Pak, bacanya gimana Pak? Coba antum bacanya gimana kira-kira? Gimana Wahyu? Ya Jabir gimana? Susah kan susah. Kenapa? Karena dot di domah kemudian alif setelahnya. Jadi karena berat tadi itu akhirnya untuk memperingan disesuaikan dengan harakat yang cocok dengan domah wawu. Tuduriba. Paham masalah ya? Asal usulnya dibahas dalam sharaf itu na'am. Kita lihat di sini. Wa in kana mabdu'an bi hamzatin waslin. Kalau seandainya diawali dengan hamzah wasl, hamzah wasl itu yang apa? Hamzah yang tungtaku wala tuktabu. Hamzah yang diucapkan tapi tidak ditulis. Kalau hamzah qata itu hamzah yang tuntak wa tuktab, diucapkan dan ditulis. Nah, sekarang kita lihat sini. Apa maksud beliau? Apabila fi'il madhinya diawali dengan hamzah wasl, dhumma awwaluhu wa tsalitsuhu, yang dhamma itu yang pertama dan yang ketiganya. Jadi sepakat ya, sepakat semuanya sebelum akhir di kasrah, sepakat sudah. Sepakat semuanya sebelum akhir di kasrah. Tapi untuk masalahnya yang pertama itu bagaimana? Kalau yang pertama diawali dengan ta' zaidah tadi itu atau diawali dengan na'am hamzah wasl ini nanti lain lagi urusannya. Kalau diawali dengan ta' zaidah tadi di dhamma awalnya dan yang keduanya. Kalau diawali dengan alif atau hamzah wasl ini di dhamma awalnya dan yang ketiganya. Kita lihat. Nahwu untuliqa. Untuliqa aslinya intolakoan itu. Untuliqa yang di dhamma mana? Awalnya hamzah waslnya sama ta'nya itu yang ketiga. Untuliqa. Ustukhrija. Ya enggak? Istamala istamala istamala istamila infaraja unfurija barakallahu fikum istabara Ustubira. Paham ya? Di dhamma awalnya dan yang ketiganya itu. Ingat ya? Nah, ini berarti kalau kita lihat untuliqa alif hamzatul wasl 1 2 3 4 5 khumasi. Kalau ustukhrija sudah sih kan itu, ya enggak? Ustukhrija sudah sih. Hamzatul wasl 1 sin ta kha ra jim. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Infasala unfusila. Na'am barakallahu fikum. Maaf soal ini ya. Ewa. Berikutnya, wa in kana al-madhi mu'talal 'ain. Kalau fi'il madhinya mu'tal 'ain bagaimana? Mu'tal 'ain ini maksudnya kan fi'il madhi seperti ini. Aslinya ini timbangan asli dia fa'ala. Ini namanya fa' fi'il namanya. Ini namanya 'ain fi'il. Ini namanya apa? Lamun fi'il. Jadi kalau mu'tal 'ain berarti ini yang mu'tal nanti, tengah ini. Amin ya. Kalau tengah ini mu'tal bagaimana cara mengubahnya? Barakallahu fikum. Ini sebenarnya dibahas perubahannya dalam ilmu sharaf. Namun di sini disebutkan sudah jadinya. Nanti kata anak sebutkan juga perubahan secara globalnya. Kita lihat di sini. Wa in kana al-madhi mu'tal 'ain. Kalau seandainya fi'il madhi 'ain fi'ilnya huruf mu'tal huruf 'illah, falaka kasru fa'ihi wa fatasiru 'ainuhu ya'an. Maka boleh bagimu mengkasrah fa'nya itu. Fa'nya boleh kamu kasrah kemudian menjadilah apa? 'Ain fi'ilnya berubah menjadi ya, nahwu qila sama bi'a. Qila sama bi'a seperti ini barakallahu fikum. Maksudnya seperti ini, qala ba'a. Sekarang qala timbangannya apa? Fa'ala. Ba'a juga fa'ala. Cuman aslinya alifnya apa? Ini lo perlu cari dulu. Biar nanti tahu mengubahnya gitu loh. Nah, barakallahu fikum kita katakan qala sama ba'a itu semula aslinya nam qawala sama apa? Bayaa. Nah. Kemudian sana ada kaidah. Nah, barakallahu fikum kaidahnya apa kaidahnya barakallahu fikum? Kaidahnya apabila ada huruf illah seperti ini berharakat sebelumnya fathah maka berubah menjadi alif. Wawu huruf illah enggak? Berharokat enggak? Sebelumnya fathah berarti qala. Ya huruf illah berharokat sebelumnya di fathah diubah menjadi alif. Ba'a qala. Paham ya? Harful illah mutaharrikah wan fataha atau wan futiha maqablah qulibat alifan. Paham ya? Huruf illah berharokat di fathah sebelumnya maka diubah menjadi alif. Itu kaidah dalam ilmu sharaf sehingga qala ba'a. Nah, seperti ini barakallahu fikum hafizakumullah. Berubahnya nanti bagaimana kita lihat. Kata beliau pertama, boleh kamu mengkasrah fa'nya. Akhirnya ain fi'ilnya diubah menjadi ya katanya. Jadi tinggal diubah menjadi ya di nah barakallahu fikum kasrah ininya. Ki mi. Kan ini. Nah, tinggal wawunya sama ini. Nah, tinggal kalau ini tinggal disukun aja. Bi'a sama ini ialah diubah menjadi ya. Qila. Karena apa yang tetap dengan asra apa? Ya. Ini qila. Tapi ini pertama ya, boleh dibaca seperti itu. Qila sama bi'a. Mahu ya sama sima. Nama nima. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi qala ini bukan asli ya ini. Qala itu sudah perubahan, sudah ada yang diubah itu loh ya. Adapun tragedi perubahannya sudah kami sebutin tadi, awal mulanya qawala. Awal mulanya bayaa, sehingga kul itu bukan asli. Kul, katakanlah kan itu. Bi juala itu bukan asli. Aslinya ukwul ibni, aslinya itu. Paham ya? Ibni sama ukwul. Perubahan itu tragedinya dibahas dalam sharaf. Paham itu ya? Nah, bukan di sini pembahasannya. Tapi enggak masalah sudah kami sebutkan sedikit tadi ya. Naam. Bacaan yang kedua, walaka ismamul kasrati wadh-dhammah. Boleh bagimu mengismam kasrah dengan dhammah, maksudnya wahwa khaltul kasrati bisyai'in min sauti dhammah, maksudnya mencampur kasrah dengan sedikit daripada suara dhammah. Jadi antum mencampurkan qila gitu. Jadi antum enggak dhammah murni qula, enggak kasrah murni qila, tapi qila. Jadi antum seakan-akan na'am barakallahu fikum mengucapkannya itu ada dua harokat itu, tapi enggak nampak semuanya. Qila. Gimana kira-kira? Qila itu bukan qula, bukan qila ya. Jadi antum pakai perasaan saja sudah. Dalam artinya pakai perasaan bagaimana antum seakan-akan mengucapkan kasrah tapi ada campuran dhammahnya. Qila atau qila. Jadi memang kalau terungkapkan seperti itu. Paham ya? Orang memang enggak tahu juga, tapi kalau ini jelas qula, jelas dhammah ya. Jelas wawu kan? Qila, jelas ini qila. Jadi kayak ada dhamma ada kasrahnya, intinya gitu aja. Tapi itu pendapat yang lemah. Kita lihat. Walaka dhammul fa fatasiru ainuhu wawan sakinatan. Boleh juga kamu mendhamma fa-nya. Akhirnya ain fi'ilnya menjadi wawu sukun. Qula bu'a. Ini yang paling lemah. Pendapat yang paling lemah yang terakhir ini, yang kedua lemah, yang pertama yang kuat. Mafhum insyaallah ya? Tiga bacaan tadi paham insyaallah? Na'am barakallahu fikum wa hifdzakumullah. Itu pembahasan seputar naibul fa'il secara globalnya. Ada iskal sebelum ditutup? Kaidahnya tadi barakallahu fikum, na'am harfu illah mutaharrikah. Harfu illah mutaharrikah. Harfu illah mutaharrikah. Wan futiha ma qabalaha qulibat alifan. Huruf illah yang berharokat. Wan futiha ma qabalaha qulibat alifan. Qulibat alifan. Qulibat alifan. Huruf illah berharokat di fathah sebelumnya maka diubah menjadi alif. Nah, seperti itu. Lah tahunya dari mana kok ini aslinya? Tahunya biasanya dari apa? Atau dari wawu dari masdarnya. Qala yaqulu qaulan muncul wawunya. Ba'a yabiu bai'an muncul ya'nya. Berarti aslinya ya' atau wawu. Seperti itu caranya. Dilihat dari situ. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau bilang kul, kul ya akhi itu bukan aslinya. Sudah diubah itu. Ada pembuangan, ada nakal. Paham ya? Tak kasih satu contoh aja ya sebagai penutup barakallahu fikum, satu contoh kul. Karena kul ini tragedinya sangat panjang cuman diringkas menjadi seperti ini. Nah, kul. Kul itu aslinya apa? Timbangannya apa? Kita aslinya timbangannya uf'ul aslinya. Karena aslinya kul ini adalah apa? Uqwul. Uqwul timbangannya apa? Uf'ul. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Perhatikan baik-baik di sini. Qaf ini huruf apa? Qaf ini huruf sahih. Wawu huruf apa? Yang berhak mendapatkan harokat huruf apa? Huruf sahih di nakal namanya. Nakal itu ubah. Harokatnya pindah sini. Ditukar. Seperti ini. Apa bacanya? Ukul. Perhatikan ukul. Sekarang barakallahu fikum hafizakumullah. Apa yang terjadi? Tragedi berikutnya apa? Tragedi. Kejadian apa? Bertemunya dua sukun. Wawu illah sukun, lamnya huruf sahih sukun. Kira-kira mana yang pantas dan layak untuk dibuang? Huruf sahih itu huruf illah. Huruf illah dibuang. Ternyata terjadi pembuangan wawu di sini. Karena kalau enggak dibuang berbahaya. Paham ya? Karena bertemu dengan sukun tadi ya. Nah, sedangkan yang namanya hamzah wasl didatangkan itu untuk membaca. Kalau memang sebelumnya sukun ya, atau sebelumnya enggak bisa dibaca itu. Nah, seperti ini, seperti semula tadi. Ini kalau gini bisa dibaca enggak ini? Kalau sukun sama sukun itu. Enggak bisa kan? Awal mulanya kan seperti itu. Nah, didatangkan tadi untuk membaca tadi awalnya kan, tapi kalau udah berharakat, ini sudah bisa baca apa belum ini? Buangan saja. Kul udah. Paham ya? Ini tragedi pembuangan atau kejadian kul. Bi juga sama, bi. Ibni. Nah, ibnya. Apa yang terjadi sama persis? Huruf illah kok kasih harokat. Baknya huruf sahih kok bersalah sukun dinakel, dipindah harokatnya. Ibi. Ibi terjadi dua, bertemunya dua, sukun dibuanglah ya-nya karena huruf illah. Ibi. Enggak butuh lagi hamzah wasl karena sudah bisa dibaca bi. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.